Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah. Wa khalaqa minha zawjaha. Wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ahibati fillah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita taufik untuk dapat melangkahkan kaki menuju majelis ilmu. Kemudian selawat dan salam mari selalu kita panjatkan, kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mendidik kita, yang telah mengajarkan kita agama ini secara terperinci sehingga tidak ada lagi yang ditinggalkan kecuali perkara tersebut telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, pada malam hari ini yaitu majelis yang ketiga dari daurah tajwid, daurah Tuhfatil Atfal, hari ini adalah hari Rabu 8 Jumada Tsaniyah 1437 Hijriah yang bertepatan pada tanggal 16 Maret 2016 Masehi. Semoga hingga saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita taufiknya, semangatnya, kemudian keistiqomahan kepada kita dalam menuntut ilmu. Baiklah, ke pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang ahkamun nunis sakinati wat tanwin, itu yang pertama. Kemudian al-mim wan nun al-musyaddadatain, dan yang ketiga adalah ahkamul mim as-sakinah. Ya. Mari kita baca lagi matannya. Ya. Ikuti, kita sama-sama baca dari muqaddimah. Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman sulaimanu huwal jamzuri alhamdulillahi musalliyan ala muhammadin wa alihi wa man tala wa ba'du hadha an-nazmu lil muridi في النون والتنوين والمدود سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا المهي ذي الكمال أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. Kemudian masuk ke pembahasan selanjutnya, hukum nun mati atau nun sukun dan tanwin. للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبييني فالأول الإظهار قبل أحرفي للحلق ست رتبت فلتعرفي همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت لكنها قسمان قسم يدغما فيه بغنة بينمو علما إلا إذا كان بكلمة فلا tudghin ka dunya thumma sinwalin tala wa thani idghamun bi ghairi gunna fil lami warra thumma karriranna wa thalithul iqlabu 'inda al ba'i miman bi ghunnatin ma'al ikhfa'i wa rabi'ul ikhfa'u 'inda al fadili min al hurufi wajibun lil fadili fi khamsatin min ba'di 'ashrin ramzuha fi kilmi hadzal baiti qad dammantuha minnya bertasydid ya qad dammantuha sif dha fana kam jada shakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan da'zalima masuk hukum mim dan nun yang bertasydid wa gunna miman thumma nunan shuddida wa sammi kullan harfa gunnatin bada kullan kullan harfa gunnatin bada masuk ke hukum mim sukun wal mimu in taskun taji qabla al hija la alifin layyinatin li dhil hija ahkamuha thalathatun lima dhabat ikhfa'un idghamun wa izharun faqat fal awwalu al ikhfa'u 'inda al ba'i wa sammihi al shafwiyya lil qurra'i shafwiyya fa'nya sukun wa sammihi al shafwiyya lil qurra'i والثاني إدغام بمثلها أتى وسمي إدغاما صغيرا يا فتى والثالث الإبهار في البقية في أحرف من أحرف وسميها شفوية واحذر لدى واو وفاء تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي. طيب ada sedikit komentar kemarin, penjelasan agak sedikit cepat, maka kita akan sebelum memasuki pembahasan selanjutnya yaitu lam al dan lamul fi'il, dan insyaallah kita akan lanjutkan dengan mithlain, mutaqariban dan mutajanisain. Insyaallah pembahasan kita malam ini adalah dua ini. Baiklah. Kemarin kita telah menjelaskan tentang hukum nun sukun dan tanwin. Nun sukun atau nun ketika dalam keadaan sukun atau mati. Begitu juga tanwin, ketika terdapat di dalam Al-Quran, kemudian datang setelahnya huruf-huruf hijaiyah yang 28, maka di sana nun sukun atau tanwin tadi memiliki 3 hukum. Apa yang pertama? Yang pertama adalah izhar, ada 4 hukum, ya. Yang pertama adalah izhar, yang kedua idgham, yang ketiga iqlab, dan yang keempat ikhfa. Izhar adalah mengeluarkan huruf ketika ada nun sukun atau tanwin, kemudian datang setelahnya huruf hijaiyah, maka nun sukun atau tanwin tadi ketika bertemu huruf hijaiyah ini menjadi jelas. Apakah semua huruf hijaiyah? Tidak, hanya 6 saja, yaitu hamzun ha, ainun ha, ghainun kha, man amana, min had, dan lain sebagainya. Kita baca jelas, jangan didengungkan atau diidghamkan, dan juga tidak diikhfakan. 6, ini huruf-huruf izhar, hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Baik. Hukum yang kedua adalah idgham. Idgham adalah memasukkan, ya, memasukkan atau memasukkan huruf nun sukun atau tanwin tadi ke huruf yang datang setelahnya. Yaitu dari huruf-huruf hijaiyah. Apakah semua huruf hijaiyah? Tidak, ya. Huruf idgham hanya ada 6 juga yang terkumpul di dalam kalimat yarmalun, ya, ra, mim, lam, waw, nun. Dan idgham terbagi menjadi 2. Idgham bi ghunnah dan idgham bila ghunnah. Maka dari yang 6 huruf tadi juga terbagi. Sebagiannya untuk huruf idgham bi ghunnah, sebagiannya lagi untuk bila ghunnah. Maka yang untuk idgham bi ghunnah, idgham yang dibaca dengan dengung, ada 4 yang terkumpul di dalam huruf kalimat yanmu, ya, nun, mim, sama, waw. Maka kita baca, nunnya masuk ke huruf ya atau masuk ke dalam huruf mim, waw atau nun. Seperti itu. Begitu juga tanwin. Seperti mayyuminu, tidak kita baca man yuminu, tidak. Tapi mayyuminu. Nun sukun bertemu dengan ya. Kemudian yang kedua adalah idgham bila gunnah atau idgham bi ghairi gunnah. Idgham tanpa gunnah. Idgham artinya memasukkan. Dia masuk tapi tidak ada gunnah. Yaitu hurufnya laro, ada yang bilang laro, ada yang bilang lamro, ada yang rol atau ril, terserah. Yang penting hurufnya adalah dua, lam sama ro. Nah, contohnya adalah min. Kemarin yang kita kasih contoh apa? Mir rabbihim. Ya, mir rabbihim. Nunnya tetap masuk ke dalam ro. Tidak kita sebut min rabbihim, tapi mir ro. Mir ro. Akan tetapi tidak ada gunnah. Tidak ada gunnah. Seperti man sama lam. Misalnya. Man lam, salah. Tapi kita masukkan nun ke lamnya. Man lam. Dan tidak ada gunnah. Banyak juga kesalahan imam-imam ini. Man lam. Tidak. Lamnya tidak ditahan. Lamnya tidak ditahan sehingga terdengar seperti gunnah. Malam. Ya, malam. Baik. Ini adalah hukum dari nun sukun atau tanwin yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah al-iqlab. Iqlab hurufnya cuma satu. Apa? Ba. Naam. Iqlab adalah merubah atau membalikkan. Artinya nun sukun tadi berubah. Tidak dibaca nun lagi. Tetapi berubah menjadi mim. Maka dia katakan wa thalithul iqlabu 'indal ba'i miman, berubah iqlab ba' nun tadi menjadi mim. Akan tetapi dia dibaca dengan ikhfa dan gunnah. Apa maksud ikhfa? Samar-samar, artinya dia tidak secara total menjadi mim. Mim ba'di, tidak. Akan tetapi dia mukhfa, diikhfakan. Ya, diikhfakan artinya ketika kita mengucapkan nun atau mim tadi, bibir tidak terkatup secara keseluruhan. Tidak terkatup rapat. Ya. Tidak tertutup rapat, akan tetapi ada celah sedikit saja. Hampir tertutup. Ya, seperti setebal kertas. Seperti itu. Sehingga bunyinya min ba'di ikhfa. Dan ada dengung. Dua harokat. Ya. Hurufnya cuma berapa? Satu ba. Oke. Okay. Yang keempat adalah ikhfa. Ya, ikhfa adalah samar-samar. Tadi telah kita ketahui huruf izhar 6, idgham 6, iqlab 1. Semuanya adalah 13. Maka sisanya berapa? 15. Nah, 15 adalah hurufnya ikhfa. Maka ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang 15 ini, maka kita baca dengan ikhfa. Samar-samar dan disertai dengan dengung dua harokat. Dan yang 15 ini supaya mudah dihafal, dia terkumpul di dalam kalimat, awal-awal kalimat, yaitu sif dhafana kam jada syakhtun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan ba'zalima. Nah. Kemudian kita masuk ke nun atau mim. Ketika kita dapati nun atau mim bertasydid, ya, bertasydid, maka wajib kita gunnahkan. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Jamzuri, wa gunna miman tsumma nunan syuddida. Dan namanya apa? Namanya kita sebut dengan huruf gunnah musyaddad atau huruf gunnah bertasydid. Karena huruf gunnah nun sama mim ini. Ya, huruf gunnah. Kemudian kita masuk ke hukum mim. Begitu juga mim kalau dalam keadaan sukun dia juga menghasilkan beberapa hukum. Berapa hukumnya? Tiga. Yang pertama adalah ikhfa atau ikhfa syafawi. Hurufnya hanya satu, yaitu ba. Yaitu ba. Contohnya, ada yang memberikan contoh? Ya'tasim billah ahsantum. Fadol. Ya wa man ya'tasim billah, dibaca dengan ikhfa samar-samar. Ya'tasim billah. Kenapa dinamakan syafawi? Karena mim dan ba berasal dari bibir, ya. Kemudian yang kedua adalah idgham atau idgham saghir, ya. Kenapa idgham saghir? Nanti kita akan bahas di pembahasan selanjutnya. Ketika ada mim sukun berjumpa dengan mim, maka disebut idgham mithlain saghir. Idgham mithlain saghir. Idgham yang serupa hurufnya dan dia saghir. Yang kabir macam mana? Nanti kita akan ketahui. Contohnya apa? Ada yang mau memberikan contoh? Jangan antum lagi. Wa amanahum min khawf. Barakallahu fiik. Tafadhol. Naam. Wa amanahum min khawf dengan gunnah dua harokat. Selanjutnya yang ketiga adalah izhar. Izhar syafawi, yaitu sisa huruf hijaiyah selain ba sama mim tadi. Ketika mim sukun ada berjumpa dengan huruf hijaiyah selain mim atau ba, maka dibaca dengan jelas. An-am-ta. An-am-ta. Jangan an-am-ta. Kedengarannya enak, Pak. An-am-ta alaihim. Melihat koi, kan? An-am. Enak memang kelihatannya, tapi ini salah. Ini salah. Nah, selesai pembahasan kita kemarin. Kemudian ada NB-nya. Ada tanbih yang harus kita waspadai bahwasannya nanti kalau ada fa atau wa datang, fa atau waw datang setelah huruf mim sukun, maka hati-hati dari mengikhfakannya. Karena dia bukan ikhfa hukumnya, tapi izhar. Akan tetapi karena dekatnya fa sama waw tadi dengan makhraj mim tadi, ya, maka kadang sering tergelincir. Ya. Enak. Apa mana contoh antum kasih? Fi qulubihim, ya. Hum fiha. Hum fiha. Sengaja saya jawab biar enggak lempar-lempar pena gitu. Hum fiha khalidun. Tidak, hum fiha, salah. Memang seakan-akan sah-sah saja nampaknya gitu. Karena dekat memang. Hum fiha khalidun. Baik. Naam. Oh, naam. Lupa? Idgham. Idgham bi gunnah. Ini syaratnya adalah dia nun sukun atau tanwin dalam satu kalimat dan huruf hijaiyahnya di dalam satu kalimat sehingga terjadi dalam dua kalimat. Ketika yanmu huruf ya, nun, mim, waw tadi dalam satu kalimat yang sebelumnya nun sukun atau tanwin, maka ini tidak dibaca dengan idgham. Harus dan wajib kita baca dengan izhar. Jelas. Contohnya dunya. Dunya, tidak duya. Qinwanun. Qinwanun, tidak dibaca qiwanun. Ya, tidak dibaca qiwanun. Ya, ini ND yang keduanya, ya, jangan sampai dibaca dengan idgham. Ahsantum. Tafadhol. Nah. Azan. Enam. Pelajaran kita hari ini adalah tentang lam al dan lam fi'il. Fi'il adalah kata kerja. Jadi kata-kata kerja dalam bahasa Arab itu terkadang ada huruf lam. Bagaimana hukumnya? Begitu juga lam al. Alif lam itu yang di awal biasanya. Al-qalam al-masjid. Apa pula hukum bacaannya? Sebelumnya kita baca matanya. Dilihat kalau ada kesalahan. Lilami al-halani qabla al-ahrufi ulahuma izharuha falta'rifi qabla arba'in ma'ashratin huz'ilmahu minabghi hajjaka waqaf aqimahu فنيهما إدغامها في أربع وعشرة أيضا ورمزها فعي تب ثم سل رحما تفز دفذانعا da'su adhan min zur syarifan lil karam walla malula sammiha qamriya walla malukhra sammiha syamsiya wa azhiranna la ma fi'lin mutlaqa fi nahwi qulna am wa qulna waltaqa. Perhatikan di dalam pembacaan bait satu bait sebelum terakhir bukan dibaca wallamal ula tetapi dibaca wallamal ula, hamzahnya disingkirkan untuk kedaruratan nazam ya, ini untuk darurat karena supaya enak dibaca wallamal ula ya, wallamal ula. Begitu juga di bait sampingnya bukan wallamal ukhra tapi wallamal ukhra, wallamal ukhra, hamzahnya diganti menjadi lam di situ seperti yang tertulis tidak ada hamzah. Wallamal ula wallamal ula sammiha qamriyah wallamal ukhra sammiha syamsiyah. Ya, lam al itu yang seperti ini, yang sering antum jumpakan di awal-awal kata dalam bahasa Arab ada seperti ini. Pernah dengar ya? Al musalla, al muslimu. Nah, ini namanya al atau alif lam ma'rifah atau alif lam ditarif untuk menunjukkan keumuman seperti itu. Yang jelas, gampangnya. Al itu lam yang seperti ini. Lam al. Terletak di awal-awal kata. Sebelum datang huruf-huruf hijaiyah. Nah, maka pembahasan kita. Ketika lam al ini. Datang setelahnya huruf-huruf hijaiyah yang 28. Yang 28. Kenapa kita sebut 28? Sering kita pelajari huruf hijaiyah itu 29. Karena alif tidak dibaca. Alif tidak bisa menerima harokat. Alif di atas A. Salah. A itu adalah hamzah di atas A. Hamzah di bawah I. Makanya biasanya kalau kita dulu mengeja juz amma. Itu alif hamzah di atas A. Alif hamzah di bawah I. Alif hamzah di depan U. A, I, U. Itu kan? Tidak, dia tidak alif. Tapi hamzah. Alif kita campakkan. Sehingga menjadi 28. Campak. Tahu Pak ya? Buang. Nah. Al. Nah. Maka lam ini ketika di depannya datang huruf-huruf hijaiyah. Dibacakah atau tidak? Lalu bagaimana kita membacanya? Terbagi menjadi dua. Nah, kita kembali ke matan. Lila mi'al harfani lilami al halani qabla ahrufi. Lam al ini ketika datang sebelum huruf-huruf hijaiyah maka dia ada dua keadaan, ada dua macam, ada dua hukum. Ulahuma yang pertama izharuha falta'arifi. Yang pertama adalah izhar. Nampak Pak tulisannya? Nampak tahu Pak ya? Saya dulu sering ngomong sama kawan-kawan nampak apa itu nampak gitu ya. lihat, gitu ya. Lihat. Nah, ulahuma izharuha. Yang pertama adalah izhar. Falta'arifi. Maka ketahuilah. Tayyib. Kapan al ini, artinya izhar, alnya kita baca, tetapi dibaca dengan jelas. Artinya alnya terbaca. Itu yang pertama. Maka kita sebut izhar. Izhar adalah jelas. Seperti man amana. Nun nun sukunnya kita baca dengan jelas. Hukumnya adalah izhar. Jadi izhar adalah jelas. Begitu juga di sini, ketika al setelahnya ada huruf-huruf hijaiyah tertentu, gitu ya, yang tertentu, maka yang pertama adalah dia harus dibaca dengan jelas. Alnya terbaca jelas. Al, seperti itu. Al, terbaca. Ulahuma izharuha fal ta'rifi. Tayyib. Apa-apa saja hurufnya. Karena ini kan terbagi menjadi dua. Artinya huruf yang 28 ini juga pasti terbagi menjadi dua. Sebagiannya ke sini, sebagiannya ke idgham. Maka apa-apa saja huruf izhar. Berapa hurufnya disebutkan di dalam matan, maka ketahuilah di bait yang kedua qoblar ba'in ma'asyratin khudh ilmahu. Kata dia adalah ketika al ini datang sebelum arba sama asyrah. Arba berapa? 4, masyaallah. Asyrah berapa? 10. Menjadi 14, itu maksudnya. Dia tidak sebut 14 untuk memperindah nazamnya. Qoblar ba'in ma'asyratin. 4 bersama 10 menjadi 14. Maka ketika al ya, datang setelahnya huruf-huruf izhar yang 14 itu, maka alnya, lamnya ini wajib dibaca dengan jelas. Al. Ya. Nah, apa saja huruf-huruf yang 14 itu? Qabla arba'in ma'asyratin khudh ilmahu, ambillah ilmunya. Silakan ya ambil ilmunya, siap-siap tulis gitu. Khudh ilmahu minabghi hajjaka wa khaf aqimahu. Terkumpul lagi-lagi di dalam sebuah kalimat yaitu abghi hajjaka wa khaf aqimahu. Ada yang tahu artinya? Semuanya yang dikumpulkan ini, semuanya ada arti-artinya. Ada yang tahu ini? Nah. Ya, ambillah hajimu atau berhajilah. Dan takutlah akan kerusakannya. Gitu. Artinya, berhaji dengan betul-betul. Tanpa rafath, tanpa jidal, tanpa fusuk. Seperti itu. Seperti di dalam hadis. Sehingga pulang dengan haji yang mabrur. Abghi hajjaka wa khaf aqimahu. Dikumpulkan di dalam kalimat ini. Kita hitung ya. Yang pertama huruf apa? Hamzah atau alif? Naam, hamzah. Hamzah ini kawannya alif gitu. Kawan akrab sehingga hamzah tidak bisa kecuali ditopang sama alif gitu. Tapi kadang-kadang tidak. Ba, kedua. Ghain, tiga. Ha, empat. Jim, lima. Kaf, 6, waw, 7, kha, 8, fa, 9, ain, 10, qaf, 11, ya, 12, mim, 13, ha, 14. Hafal saja yang ini sehingga antum tahu satu jenis ini. Abghi hajjaka wa khaf aqimahu. Abghi hajjaka wa khaf aqimahu. Hamzah, ba, ghain, ha, jim, kaf, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, ha. Inilah huruf-huruf izhar. Atau yang ketika mana al ini datang setelahnya huruf yang 14 ini, maka alnya kita baca dengan al. Jelas. Contohnya adalah Ini apa bacanya? Al-Ahadu. Kenapa kita baca Al-Ahadu? Kenapa? Karena setelah huruf Al ini ada huruf Hamzah. Karena setelah Lam Al ini datang setelahnya Hamzah. Maka kita baca Al-Ahadu. Tidak? Nggak bisa. Kecuali jelas. Ya. Begitulah yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Begitu juga misalnya Ba. Al-Babu. Awalnya adalah babun. Datang setelah sebelumnya adalah lam alif atau al tadi. Maka ini kita baca dengan jelas. Kita katakan al-babu. Kenapa dibaca dengan jelas alnya? Karena datang setelahnya salah satu dari huruf izhar yaitu ba. Begitu juga seterusnya. Al-khaliqu kha. Al-bayyinatu ba. Al-qalamu qaf. Ya, dibaca dengan jelas. Jelas? Ada yang kurang dipahami? Nah, mudahnya di dalam Al-Quran dia akan ditandai dengan sukun di atas lamnya. Ketika di atas lam ada tanda sukun atau tanda mati, maka artinya dia harus dibaca dengan jelas. Apa perbedaannya dengan yang kedua? Mari kita masuk yang kedua. Huruf hijaiyah semuanya adalah 28 huruf. Ketika kita telah ambil, kita kategorikan, kita masukkan 14-nya, yaitu setengah dari huruf hijaiyah, ke dalam bagian yang pertama, al-izhar, maka sisa berapa huruf hijaiyahnya? Sisa 14 juga. Itulah yang kedua, yaitu idgham. Dilihat matannya. Sanihima idghamuha fi arba'i wa ashratin aydan wa ramzaha fa'i. Yang kedua, jenis yang kedua, atau hukum yang dihasilkan oleh alif lam ketika bertemu hijaiyah tadi adalah, yang kedua, idgham. Idgham, maknanya kemarin apa? Memasukkan. Memasukkan. Artinya, lam ini nanti akan masuk ke huruf hijaiyah yang datang setelahnya. Tidak dibaca jelas lagi. Karena idgham, satu huruf masuk ke huruf yang datang setelahnya. Apa tadi di matanya? Sanihima idghamuha. Dia menjadi idgham atau lamnya diidghamkan di 14 huruf juga. Fi arba'i wa asyaratin aydan. Wa ramzaha fa'i. Dan rumusnya, ramzun itu jamaknya rumus. Artinya juga rumus. Dan rumusnya fa'i. Maka hafallah. Hafalkanlah. Apa rumusnya? Tib summa sil ruhman tafuz difza ni'am. Da' su'al zonnin zur syarifan lil karam. Saya tuliskan. Nah. Tib huruf idgham tadi ada 14 yang terkumpul di awal-awal kalimat ini. Tib summa sil ruhman tafuz divzani'an da' su'al zannin zur syarifan lil karam. Siapa yang bisa memisahkan awal-awalnya? Ada yang mau coba? Mana saja awal-awal kalimatnya? Akhirnya bisa? Coba. Antum tandai saja. Kita hitung ya. Udah? Nggak ragu lagi? Coba hitung dulu. Berapa? 20? Benar. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ahsantum. Kenapa tidak dimasukkan kaf? Ya, sudah masuk di atas. Kita katakan al-kitabu. Lamnya dibaca jelas tidak? Al-kitabu tidak. Udah azan? Udah azan? Belum ya? Sorry. 6. Ini 14 huruf yang lainnya. Mungkin bisa saja ketika telah mengetahui yang ini, maka sisanya adalah huruf-huruf idgham. Akan tetapi untuk memudahkan antum menghafal, atau tambah sulit jadinya? Oh ya, tib, maka jadilah baik gitu. Jadilah baik summa kemudian sil rohman. Apa namanya? Sambunglah tali silaturahim. Tafuz, maka kamu akan menang atau kamu akan bahagia seperti itu. Dif zani'an. Dif itu Allah alam. Mungkin apa namanya? Sambutlah tamu seperti itu. Dif zani'am, orang yang mempunyai kemuliaan ya. Da su'adhonnin, tinggalkanlah su'adhon, tinggalkanlah apa namanya prasangka yang tidak baik. Zur syarifan lil karam, dan zur ziarahilah syarifan, yaitu orang yang mulia, lil karam, untuk kemuliaan ya. Diziarahi orang yang mulia untuk sebuah kemuliaan juga, atau untuk sebuah ya keutamaan seperti itu. Terjemahan mungkin, terjemahan letter leg-nya mungkin bisa diperindah nanti sama antum sendiri ya. Baik. Nah, bagaimana cara baca apabila al tadi, lam al tadi bertemu dengan salah satu huruf yang 14 ini? Maka lamnya kita masukkan ke huruf yang datang setelahnya. Dari huruf-huruf yang 14 ini. Ya. Ketika datang setelahnya to misalnya. Seperti at, alif, lam, sama ada to, toyibun misalnya. Maka tidak kita baca al-toyibun. Akan tetapi diidghamkan. At-toyibun. At-toyibat. Ya. At-toyibun. Toyibat. Artinya lamnya tidak terbaca lagi. Dan tandanya di dalam Al-Quran, tanda idgham apa? Ya, yang telah kita pelajari kemarin-kemarin, tanda idgham biasanya adalah tasydid. Maka dia akan tertulis seperti ini. Tasydidnya di mana? Apakah di lam? Tidak. Lamnya terlepas dari sukun. Tadi izhar lamnya di atasnya ada tanda sukun. Di idgham maka di atas lamnya tidak ada tanda apa-apa. Akan tetapi di huruf setelahnya ada tasydid. At-tayyibun. At-tayyibuna. Contoh yang lain adalah as-salatu khairum minan naum. As-salatu. Tidak, itu ada alif lam, Pak. Tidak seperti ini. Tidak tertulis seperti ini, namun dibaca seperti ini. Aslinya adalah ada alif lam juga, kemudian sholat. As-sholatu. Seperti ini yang tertulis. Ya. Tapi dia tidak dibaca. Tidak dibaca al-sholatu. Tidak dibaca al-sholatu sebagaimana kita membaca yang di huruf 14 yang ini. Ya. Maka dari lam tadi, lam al, ketika bertemu dengan huruf hijaiyah, maka muncullah dua hukum bacaan. Yang pertama adalah ulahuma izharuha. Ada yang pertama izhar. Izhar adalah jelas. Artinya lam alnya di sini kita baca dengan jelas. Alnya terbaca al. Ya. Dan tandanya di dalam mushaf adalah di atas lamnya tertulis di atasnya tanda sukun atau tanda mati. Sudah tahu tandanya ya? Kemudian yang kedua adalah tani huma idghamuha. Yang kedua adalah idgham. Kapan dia menjadi idgham? Kapan al tadi menjadi idgham? Ketika datang setelahnya 14 huruf juga yang terkumpul di awal-awal kalimat ini. Fa, sa, sad dan lainnya. Ketika datang setelahnya huruf-huruf ini, maka lamnya tidak kita baca jelas lagi. Ya, dia tidak terbaca lagi. Akan tetapi telah masuk ke dalam huruf yang datang setelahnya, sehingga yang dibaca adalah huruf setelahnya. At-tayyibuna. As-salatu. Ad-dinu. Ya. Ad-dinu. Alif lam ada dal. Dal termasuk huruf di sini atau di sini? Naam. Dal. Maka harus idgham ad-dinu, tidak al-dinu. Ya, tidak al-dinu. Tapi ad-dinu. Jelas ya? Nah, kita nah. Kita belum selesai dari matan. Silakan dilihat matannya di bait yang ke yang bait 2 terakhir. Masih masuk ke dalam judul lam al. Kata dia, walla malu la sammiha qamriyah, walla malu khra sammiha syamsiyah. Lam yang pertama tadi, yang izhar atau yang idgham? Izhar atau idgham? Atau ikhfa? Enggak ada ikhfa di sini ya. Yang pertama tadi adalah izhar, karena di matan tadi sebutnya ulahuma izharuha. Yang pertama adalah izhar. Dan yang terakhir katanya, walla malu la sammiha qamriyah. Dan yang lam yang pertama tadi, sebutlah nama dia dengan qamriyah. Maka yang kita pelajari selama ini adalah ketika al seperti ini datang setelahnya huruf-huruf ini, maka disebut alif lam qamariyah. Walla malu la sammiha qamriyah. Di situ disebut qamriyah untuk ini darurat ya, darurat nazam ya. Dia hapus harokatnya tapi disebut qamariyah. Walla malu khra dan lam yang lainnya, artinya lam yang kedua yaitu idgham tadi, sammiha syamsiyah, namakan dia dengan syamsiyah, yaitu alif lam alif lam syamsiyah. Ada yang tahu kenapa disebut dengan qamariyah? Apa arti qamar? Siapa yang jawab tadi? Semuanya. Nah, bulan. Kenapa disebut alif lam bulan? Nah. Ya, ketika antum keluar, antum lihat bulan, mata antum bisa melihatnya dengan jelas. Ya. Tidak menyilaukan. Beda dengan matahari. Ya. Ketika dilihat, menyilaukan. Maka yang jelas disebut qamar, qamariyah. Dan yang kurang jelas atau idgham samar-samar. Ada yang sanggup melihat matahari 5 menit? Ya. Silau ya, tidak seperti kita melihat bulan. Maka disebut yang kedua ini adalah syamsiyah. Kita dengarkan azan sejenak. Allah Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sering ngajian tuh. Yang ini bisa dihapus? Siapa nama adik? Fikri. Huruf lam syamsiah ada berapa? 14. Ahsanta. Sini jemput hadiahnya. Cukup. Mau dia? Berapa huruf lam komariah, dek? Lam komariah berapa? Omar. Berapa huruf lam komariah? Gak mau? Nah, yang anak-anak, yang banat, anak-anak perempuan. Wah, ini udah siap-siap. Ya. Lam al tadi yang kita bahas, ketika datang setelahnya huruf-huruf hijaiyah, soal untuk anak-anak ya, maka muncullah dua hukum bacaan. Dua hukum bacaan, bukan nama dari al tadi, tapi dua hukum bacaan. Sebutkan dua hukum bacaan tersebut. Siapa yang bisa menyebutkan? Ini satu menit ini ngapain ini bisik-bisik? Nah, yang anak-anak. Apa? Izhar sama idgham. Masya Allah. Ahsanti. Nah. Nah, satu lagi. Ya, kemudian yang emak-emak, yang bukan anak-anak. Nah, yang dari dua hukum bacaan tadi atau izhar dan idgham tadi, yang mana yang kita sebut dengan lam qamariyah dan mana yang kita sebut dengan lam syamsiyah? Silakan yang duluan dikasih mic-nya. Hadiah masih banyak insyaallah. Bismillah. Izhar alif lam qamariyah, idgham alif lam syamsiyah. Ada yang di sini yang menyatakan benar atau salah? Benar. Barakallahu fiik. Ini yang jawab bukan anak-anak ya. Silakan. Baik, sebelum kita masuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, mari kita masuki materi fotokopi. Nah, masih banyak. Nah, tadi dari pembahasan kita, pembahasan pertama kita pada hari ini, yaitu dua, lam al sama lam fi'il. Kita telah membahas lam al. Ada dua hukum bacaan ketika lam al tadi bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah. Yang pertama adalah izhar, yang kedua adalah idgham. Huruf-huruf izhar tadi adalah terkumpul di dalam kalimat abghi hajjaka wa khaf aqimahu. Hamzah, ba, ghain, ha, jim, kaf, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, ha. Kemudian yang hukum yang kedua adalah idgham, artinya tidak dibaca jelas. Dan huruf-hurufnya adalah terkumpul di dalam awal-awal kalimat berikut. Tib summa sil rahman tafuz dif za ni'am da' su azon min zur syarifan lil karam. Ya, diingatkan sendiri saja. 14 dan 14. Kemudian yang izhar ini kita sebut dengan qamariyah atau lam alif lam qamariyah atau al qamariyah. Lam al qamariyah. Yang kedua kita sebut dengan lam al syamsiyah. Ya, disebut qamariyah karena jelasnya dia sebagaimana qamar, bulan yang ketika kita lihat jelas ya. Berbeda dengan syamsun atau matahari, kurang jelas kalau dilihat. Biasanya kalau bulan pun nampak ukiran-ukiran yang ada di situ kan gitu. Tapi kalau syamsun tidak. Kecuali kalau antum pernah nonton Teletubbies ada matanya. Enggak ada, enggak jelas ya. Baik, sekarang kita masuk yang kedua, lam fi'il. Fi'il ini adalah kata kerja. Atau dalam bahasa Inggrisnya verb ya. Ada kata kerja misalnya go. Go itu adalah verb. Kata kerja, pergi yang gitu. Pekerjaan. Begitu juga dalam bahasa Arab disebut fi'il, kata kerja. Nah, yang kita bahas di sini adalah ketika lam terdapat ya. Lam terdapat, tapi ini kita sedang membahas lam sukun ya, sebagaimana tadi lam yang pertama, lamnya sukun, tidak berharokat ya. Begitu juga lam fi'il, ketika ada lam sukun, lam dalam keadaan mati, sukun, sakinah, terdapat di dalam kata-kata kerja dalam bahasa Arab. Ya. Terdapat di dalam kata-kata kerja di dalam bahasa Arab, baik itu kata kerja madi, mungkin ini agak bingung begini ya, yang tidak mempelajari bahasa Arab, nanti kita akan jelaskan dengan tulisan. Baik itu fi'il madi, kata kerja lampau, ataupun fi'il mudhari, kata kerja yang sedang berlaku. Ataupun itu fi'il amr, kata kerja perintah. Ya. Maka lam fi'il ini juga kadang terletak di awal. Kadang terletak di afan. Kadang terletak di tengah. Dan kadang terletak di akhir. Ya. Tidak pernah kita akan dapati lam terletak di awal. Kenapa? Kenapa tidak pernah kita dapati lam sukun di awal? Kenapa? Iya. Sukun tidak akan pernah terdapat di awal kalimat. Karena tidak sukun tidak bisa diucapkan kecuali datang setelah sebelumnya huruf lain. Contoh tadi al tadi. Ini sebenarnya sama-sama sukun. Ini lam dan ini alif. Alif tidak menerima harokat. Akan tetapi karena ini bukan lam asli tapi lam tambahan di awal kalimat, maka di atas alif ini ditambah dengan hamzah yang disebut dengan hamzah wasol. Hamzah untuk menyambungkan bacaan tadi. Ya. Baik. Tidak apa-apa kalau mau dibuang ini sehingga tidak membingungkan. Baik, kita masuk ke lam fi'il tadi. Maka lam fi'il dia bisa di tengah, kadang juga datang di akhir. Kita akan membahas bait ini saja, dia tidak panjang. Kita baca baitnya. Wa azhiranna lam fi'lin mutlaqa fi nahwi qul na'am wa qulna waltaqa. Ini jelas ya sampai belakang? Tulisannya jelas? Qul na'am atau qulna. Nanti kalau seandainya ada rohot, minta tolong panitia kalau bisa ada blackboard pakai kapur. Biasanya khot seperti itu. Karena ditakutkan nanti yang belakang tidak melihat dengan jelas kaedah-kaedah tulisannya. Sebisanya ya. Qul na'am. Kemudian qulna atau iltaqa. Tayyib. Yang di dalam matan disebutkan tiga contoh ini. Semuanya di dalam Al-Quran insyaAllah. Mari kita lihat. Qul na'am. Ini bukan lam yang pertama tadi. Bukan lam alif tadi. Tetapi ini lam yang terdapat di kata kerja. Kata kerjanya adalah kul. Ini kata kerja perintah. Katakanlah. Kul. Ya. Katakanlah. Maka apa hukum bacaannya? Kita baca di situ. Wa azhiranna kata dia. Dan bacalah dengan izhar. Maka yang seperti ini wajib dibaca dengan izhar. Wa azhiranna. Dia menggunakan azhiranna. Tandanya itu adalah untuk penekanan. Betul-betul. Dibacalah dengan jelas. Ya, jangan kul. Jangan diidghamkan. Kun na'am. Atau diikhfakan. Kul na'am. Tidak. Kul na'am. Kul na'am. Ya. Lidahnya agak di ke ataskan. Seperti itu. Kul na'am. Ya. Kul na'am. Na'am. Dibaca dengan jelas. Tidak. Qul na'am. Atau qul na'am. Tidak. Tapi qul na'am. Jelas. Izhar. Ya. Begitu juga. Di contoh yang kedua ini. Qul na. Lamnya sukun. Ya. Kemudian dia terletak di dalam kata kerja juga. Dari ini juga. Kalau ini bentuknya kata kerja perintah. Ini bentuknya kata kerja lampau. Qul na. Kami telah mengatakan. Ini katakanlah, ini kami telah mengatakan. Qulna. Juga kita baca dengan jelas, tidak qulna. Ya, tidak diidghamkan ke sini, ke nun dan juga tidak diikhfakan, didengungkan atau diikhlapkan dan lain sebagainya, tapi dibaca dengan jelas qulna. Qulna bitu. Kemudian contoh yang ketiga adalah iltaqa. Di sini agak ada keanehan. Bukankah ini mirip dengan alif lam tadi? Ta, toyib. Ta huruf komariah atau syamsiah. Syamsiah, toyib. Seharusnya berarti di diidghamkan. Antum menunjuk tangan dari tadi ya. Nah, seharusnya diidghamkan. Berarti seperti ini dong. At-taqo. Nah, ini kalau seandainya alif lam ini adalah alif lam al, lam al. Tetapi lam yang di sini adalah lam fi'il. Artinya lam ini asli dalam kata kerja tersebut. Bukan tambahan seperti al-bab tadi, al-masjid, al-qalam. Itu lam tambahan di awal kata. Sedangkan ini kepunyaan kata kerja asli lamnya. Iltaqo. Iltaqo. Kita baca dengan jelas tidak ittaqo atau attaqo. Tapi iltaqo. Arti iltaqo adalah berjumpa. Ya. Iltaqo fulan wa fulan. Ya, fulan berjumpa dengan fulan. Iltaqo dan ini merupakan bentuk kata kerja masa lampau. Iltaqo telah berjumpa. Lamnya adalah lam asli dibaca dengan jelas. Mudahnya, gampangnya, setiap lam yang antum jumpai di dalam Al-Quran, di atasnya ada tanda sukun, maka dibaca dengan jelas atau izhar. Ketika antum dapati di dalam Al-Quran ada tasydid, itu artinya kalau tidak idgham, maka dia adalah huruf gunnah. Tayyib, bisa dipahami? Nah, mudahnya seperti itu. Tanda-tanda sudah diberikan kita dalam Al-Quran. Untuk memudahkan mungkin yang tidak hadir bersama kita gitu. Yang tidak mempelajari ilmu tajwid. Qulna. Afwan, kadang ana menulis bulat seperti ini, kadang seperti ini. Memang ini sebenarnya ada hukum tertentu untuk bulat ini, tapi kebiasaan kita menulis sudah seperti itu. Sukun kita buat bulat langsung. Tapi ketika ana tulis seperti ini, maka artinya sama, ini adalah sukun, ini juga sukun. Tanda yang seperti ini yang kita kenali. Dal. Seperti dal. Ya. Wa adhhiranna lama fi'lin mutlaq, dan jelaskanlah lam fi'il. Izharkanlah lam fi'il secara mutlak. Apa maksud secara mutlak? Artinya baik dia dalam keadaan fi'il amar, kata kerja perintah, atau kata kerja masa lampau, ataupun kata kerja yang sedang berlaku, baik dia di tengah ataupun di akhir. Belum ada contoh di akhir ya? Eh ada nih. Di akhir. Anggap saja kul. Dia terletak di akhir kata. Wa adhhiranna lama fi'lin mutlaqo, secara mutlak. Terus. Adhhiranna lama fi'lin mutlaqo. Fi nahwi kul. Seperti kul. Naam. Wa kulna wal taqo. Ini contohnya. Tayyib. Tapi ada pengecualian. Ada pengecualian. Ketika setelah lam tadi, datang setelah lam sukun tadi, huruf lam. Lam juga yang berharokat. Entah itu harokat fathah, kasrah, dhammah. Kalau memang ada di dalam Al-Quran. Maka ini tidak kita baca jelas lagi. Akan tetapi harus diidghamkan. Apa contohnya, Akhi? Contohnya adalah di dalam Al-Quran surat Yasin kalau tidak salah. Ya, panjangnya seperti ini. Qul la. Ini tadi lam fi'il. Seperti yang qul na'am tadi. Ini lam fi'il, kata kerja. Datang setelahnya huruf lam juga. Tetapi tidak kita baca qul la. Seakan-akan berhenti untuk membacanya jelas, harus berhenti. Qul la. Tidak. Ketika datang setelahnya huruf lam juga, maka ini disebut idgham atau dibaca dengan idgham, harus dimasukkan ke huruf sebelumnya, namanya idgham mislain, nanti yang akan kita pelajari. Ketika ada huruf yang sama bertemu, yang satu sukun, yang satu berharokat, ini namanya idgham mislain. Ya, idgham mislain. Jadi membacanya adalah qulla. Qul la as'alukum 'alaihi min ajr. Ya. Qul la. Tidak qul la. Tapi qul la hampir sama. Tapi ketika antum ingin membacanya dengan jelas, mau tak mau antum harus berhenti qul la. Karena sulit kalau disambung, menjadi idgham kan gitu. Qul la. Yang benar adalah idgham dan namanya adalah idgham mislain shaghir. Seperti tadi, seperti yang sebelumnya adalah mim sukun bertemu dengan mim. Apa contohnya tadi? Siapa yang bisa mendapatkan contoh lagi? Apa tadi? Ada yang menjawab sini tadi kan? Mim sukun bertemu dengan mim. Wa amanahum min khawf. Warna hitam ya. Wa amanahum min. Ya. Ketika sesama huruf bertemu, satu yang berharokat, satu sukun, satu berharokat, ini namanya idgham mislain shaghir. Nanti akan kita jelaskan lagi di pelajaran yang kedua. Ya. Ini pengecualian yang pertama. Yang kedua, ketika datang setelah lam fi'il tadi huruf ra. Huruf apa? Ra. Ketika datang setelah lam fi'il tadi huruf ra, maka tidak kita baca jelas juga. Tidak kita baca seperti wa qul rabbi zidni ilma. Salah. Tidak dibaca jelas, akan tetapi dibaca idgham. Wa qur rabbi. Ya, lamnya masuk ke dalam ra sehingga lam tidak terdengar. Yang terdengar adalah ra. Wa qur rabbi zidni ilma. Begitu juga yang tadi. Lam yang ini tidak terbaca. Langsung kita masukkan ke sini. Qul la. Jadi membacanya seperti ini. Qul la. Qurra. Secara tertulis seperti ini, terbaca seperti ini, tetapi tertulis seperti ini. Dan untuk memudahnya, di dalam mushaf juga telah diletakkan tasydid, tandanya harus dibaca dengan idgham. Itu riwayat khas ya, yang kita baca di Indonesia ini. Nah, ya, kalla bal rana. Ya, ketika ada sakta, ahsantum, antum harus dikasih pena juga kayaknya. Apa tuh? Tadi yang dibaca oleh imam pada maghrib, ya kan? Nah, ketika antum buka surat Al-Qiyamah, ya, kalau antum pakai mushaf standar Madinah, Al-Qiyamah dimulai dari sini, maka di sininya ada ayat yang pertama bunyinya seperti ini. Agak bawah sedikit. Ya, yang pertama kalla bal tuhibbuna al-ajilah. Ini surat apa? Al-Mutaffifin, ahsantum. Ya. Al-Mutaffifin. Kalla bal rana. Bagaimana cara membaca kalau seandainya ada saktah sebelum sesudah lamnya? Maka ini tidak kita idghamkan, ya. Tidak kita baca kalla barra. Tidak. Ya. Tidak kita baca kalla barra, tetapi kita baca sesuai dengan hukum nya di situ diletakkan bentuknya tulis di situ tak. Artinya kita harus berhenti sejenak di sini, tidak panjang-panjang, kira-kira dua harokat saja. Kalla bal rona ala qulubihim. Ya. Kalla bal rona ala qulubihim. Tidak juga. Kalla bar. Tidak. Artinya antum sudah masuk ke sini. Dan tidak ada saktah. Artinya kalau antum baca seperti itu. Kalla bal rona. Maka di sini bal lamnya dibaca jelas atau idgham? Dibaca dengan izhar. Ya. Dibaca dengan jelas. Dan banyak contoh-contoh saktah lainnya, ya, saktah. Saktah dari kata-kata sakata yaskutu, diam, saktah, diam sejenak, ya, diam sejenak. Begitu juga di dalam surat Al-Kahfi ayat pertama, alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Saktah. Ya, tidak bisa antum sambung 'iwaja qayyima. Kalau antum mau menyambungnya, kalau tidak salah seperti yang kami dapatkan, tidak dibaca dengan tanwin. Abdihi, alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Ya. Tapi ahsannya antum berhenti, terlebih lagi di situ ada tanda fasil. Apa namanya? Pemisahnya kan gitu. Ayat pertama. Sudah, berhenti saja di situ. 'Iwaja. Begitu juga di dalam surat Al-Qiyamah 6. Man raqa. Ya, wa qila man raq. Man terus ada tanda taktah gini ditulis kecil raq. Ya. Wa qila man raq, tidak dibaca dengan id. Ini kalau seharusnya nun sukun bertemu raq hukumnya apa? Idgham apa? Idgham syafawi atau tahriri? Nah, idgham bila gunnah, ya, marraq, seharusnya seperti itu. Tetapi di dalam Al-Quran telah ditandai dengan saktah, artinya di sini harus berhenti. Qila man raq, ya. Itu sedikit info tentang sedikit ilmu tentang saktah. Baik, begitu juga di lam fi'il tadi telah selesai pembahasan kita. Kita ulangi lagi matannya. Lam lam al dan lam fi'il. Lilami al halani qabla qabla al ahrufi ulahuma izharuha fal ta'rifi qabla arba'in ma ashratin khud ilmahu min abghi hajjaka wa khaf aqimahu tanihima idghamuha fi arba'i wa ashratin aydan wa ramzaha fa'i tib thumma sil rahman tafuz difdhani'an da'su azan min zur syarifan lil karam walla madula sammiha qamriya walla malukhra sammiha syamsiya wa azhiranna lama fi'lin mutlaqa binahwi qul na'am wa qulna waltaqa. Ya, ketika ada lam fi'il baik itu di tengah atau di akhir, maka wajib dibaca jelas. Ya, ketika datang setelahnya huruf hijaiyah yang 26. Kok 26? Karena ada pengecualian di sini, yaitu lam sama ra. Ya. Ada lam sama ra. Kemudian judulnya lam fi'il, tetapi ketika antum dapati huruf, ya, didapati huruf atau isim atau nama, ya, karena bahasa Arab terdiri dari tiga ini, fi'il, isim sama huruf. Maka ini sama saja semuanya, ya. Ini mewakili judul saja, sama semuanya. Ketika antum dapati lam, baik itu di fi'il, isim, atau huruf, maka wajib dibaca dengan jelas. Dan antum nanti akan lihat tandanya. Untuk mudahnya, ada tanda sukun di atas lamnya. Maka dibaca dengan izhar. Pertanyaan. Kalau tadi Umar, sekarang... Nah. Taib. Siapa nama peletak nazam ini? Ya, tafadhol. Sulaiman Al-Jamzuri. Nama panjangnya agak panjang sedikit. Masih ingat, Pak? Cukup. Nama agak panjang sedikit. Sulaiman bin Hasan bin Muhammad Al-Jamzuri. Ahsantum. Nah. Kalau menjawab pendek, saya kasih hadiah yang besar. Nah. Kemudian berapa jumlah bait nazam ini? Nanti insya Allah di akhir, di penutup kita akan bahas ini. Dia ada rumusnya. Kemudian untuk siapa nazam ini diletakkan atau dibuat? Tafadhol. Hah? Atfal. Sahih? Kita baca lagi nazamnya. Ya, di dalam nazam disebutkan lil muridi nam. Apa namanya? Yaqulu Raji Rahmatul Ghafuri Doman Sulaiman Huwal Jamzuri Alhamdulillahi Masalina Wa ba'du hadhan nazmu lil muridi. Ya. Jadi murid ini umum, entah itu atfal, entah itu bapak-bapak, ya, atau lajang, remaja dan sebagainya. Nah. Enggak apa-apa, dapat pena. Ya, atfal termasuk dari murid juga ya. Kemudian apa yang diharapkan dari beliau di doa terakhirnya beliau mengharapkan beberapa hal, apa itu? At-tafadhol. Kecilan sedikit. Biar nanti soalan juga untuk yang perempuan. Siapkan yang perempuan yang bisa jawab. Soal yang sama. Apa yang diminta, apa yang diharapkan oleh pengarang dengan adanya nazam ini? Nah, terus? Setengah kita kasih pena. Mungkin beliau tidak ada pena sehingga menjawab setengah. Nah, yang perempuan bisa? Yang akhwat? Ya, cuma itu? Setengah juga? Nah, tidak apa-apa. Melengkapi yang di depan tadi. Ini ibu-ibu. Kurang lengkap dapat yang kecil. Nah. Kecil tapi berharga. Nah, kita lanjutkan pelajaran kita. Ada yang hafal nazam dari pertemuan pertama sampai pertemuan kedua? Nah. Pembahasan kita selanjutnya, pembahasan yang kedua dan terakhir adalah 6. Mithlain, mutaqaribain, dan mutajanisain. Mithlain, mutaqaribain, dan mutajanisain. Mudah-mudahan kita dapat menyelesaikannya dalam tepat waktu. Kita baca matanya. Fil mithlaini wal mutaqaribaini wal mutajanisaini. In fi sifati wal makharij ittafaq harfani fal mithlani fihi ma ahaq wa in yakuna makhrajan taqaraba wa fi sifati ikhtalafa yulaqqaba متقاربين أو يكون اتفقا في مخرج دون الصفات حققا بالمتجانسين ثم إن سكن أول كل فالصغير سميا أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير وافهمنه بالمثل بلغي أبيض أنا Baik, yang pertama adalah mutaqaribain. Ada yang namanya mutaqaribain. Mungkin di MDA antum juga telah mempelajarinya ya. Dulu disebut dengan idgham mutaqaribain, idgham mutamatsilain, idgham mutajanisain. Disebut dengan idgham. Malam ini kita akan bahas, tapi tidak akan kita sebut idgham. Cukup kita katakan mithlain atau mutamatsilain, mutaqaribain, mutajanisain. Kenapa tidak sebut dengan idgham? Nanti kita akan jelaskan. Nah, di dalam matan yang pertama disebutkan in fi sifati wal makharij ittafaq harfani. Ketika ada dua huruf sama dalam makhraj, dan sifat, makhraj dan sifat artinya dua huruf ini satu makhraj dan satu sifat, satu tempat keluar dan sifatnya juga sama, maka ini kita sebut dengan mithlain atau mutamatsilain. Dalam arti bahasa Indonesianya, dua yang sama, seperti itu. Dua yang sama. Ya, mirip. Ya. Yaitu apabila ada dua huruf yang sama di dalam sifat dan makhrajnya. Contohnya, sebelumnya kita mengenal mim, bertemu dengan mim. Yang barusan ini juga kita mendapati lam bertemu dengan lam. Ini disebut mithlain. Karena dua huruf bertemu, dua huruf namanya sama, namanya sama, makhrajnya sama, sifatnya juga sama. Maka disebut dengan mithlain. Contohnya di dalam Al-Quran misalnya ada ba bertemu dengan ba. Kalau dalam praktek mengajar, antum tidak boleh menghapus dengan tangan. Idrib bi'asaka. Perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa ketika sudah dikejar Firaun, di belakangnya tentara Firaun, di depannya ada laut. Panik ya kaum Nabi Musa. Kemudian katanya sabar gitu ya. Inna ma'i rabbi sayahdin. Sesungguhnya bersamaku ada Rabbku yang akan menunjuki jalan. Setelah itu datanglah firman Allah, idrib bi'asaka. Ya. Di sini ada ba. Ba bertemu dengan ba. Ya. Yang pertama sukun. Ya, selanjutnya yang antum harus ketahui, huruf yang pertama tadi sukun, kemudian yang kedua berharokat. Ya. Ini harus dibaca dengan idgham. Artinya ba di sini masukkan ke sini. Sehingga nampak seperti ini. Idrib. Masuk ke dalam ba setelahnya. Ketika masuk, maka ada hukum yang harus kita hapus. Apa itu? Qalqalahnya ba yang pertama. Ahsantum. Tidak kita baca lagi. Kalau seandainya tidak ada ini, maka kita baca idrib. Ketika ada ba juga setelahnya dan berharokat, kita baca idrib bi'asaka tanpa qalqalah. Karena dia harus diidghamkan, wajib diidghamkan. Idrib bi'asaka. Ketika dua huruf yang sama, namanya, makhrajnya, sifatnya bertemu, yang satu sukun, yang kedua berharokat, ini dinamakan dengan idgham mithlain saghir. Idgham mithlain saghir. Seperti mim sukun bertemu dengan mim. Ya, seperti tadi lam sukun bertemu dengan lam yang berharokat. Kita sebut dengan idgham mithlain saghir. Bagaimana contoh yang lain misalnya? Bal la yakhafun. Ada yang tahu ini di surat apa? Al-Ghah. Siapa yang jawab Al-Ghashiyah? Masya Allah, nah. Mau kamus? Notebook? Buku ini atau tafsir? Silakan. Bal la yakhafu nal akhirah. Ahsantum. Bal la yakhafun. Lam yang pertama sukun dan yang kedua berharokat. Kita idghamkan karena huruf yang sama makhraj dan sifatnya bertemu. Dan ketika yang pertama sukun, yang kedua berharokat, kita sebut apa? Saghir. Maka kita sebut ini idgham mithlain saghir atau mithlain saghir saja cukup. Bagaimana yang kadir, bagaimana? Yang kadir ketika yang pertama berharokat, yang kedua berharokat juga. Contohnya adalah, dan ini sebenarnya tidak ada di riwayat hafs yang kita baca, seperti yang kita baca. Tidak perlu saya tulis. Contohnya misalnya, Ar-Rahmanir-Rahim. Setelah itu huruf apa? Mim juga. Ma-li. Mi berharokat kasrah, ma berharokat fathah. Mim sama mim bertemu, yang satu berharokat, yang kedua juga berharokat. Ini yang disebut dengan kadir. Tetapi tidak kita sebut dengan idgham. Dibaca wajib dengan izhar. Tidak kita baca Ar-Rahmanir-Rahim Maliki. Tidak. Tetapi Ar-Rahmanir-Rahim Mima. Mima. Wajib dibaca dengan izhar menurut riwayat Hafs. Ya. Itu yang kadir. Yang sogir yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Adapun yang kadir, dua-duanya berharokat. Contohnya kalau mislain ini, Ar-Rahmani Ar-Rahim. Ar-Rahmani Ar-Rahim Maliki Yaumiddin. Ada juga pembagiannya disebut mutlak. Jadi tiga. Sogir, kabir, mutlak. Ya. Sogir, kabir, mutlak. Di dalam matan juga cuma disebut sogir sama kabir saja. Tetapi untuk tambahan ilmu, yang mutlak kebalikan sogir. Jadi bagaimana? Yang pertama berharokat, yang kedua sukun. Contohnya apa? Di dalam Al-Quran ada kata-kata summa syaqaq. Nah, syaqaq. Nah, syaqaq. Nah, qaf bertemu dengan qaf. Qaf yang pertama berharokat, yang kedua sukun. Ini juga mislain. Dua yang sama, tetapi kabir. Ya, tetapi kabir. Tetapi mutlak. Kabir dan mutlak wajib dibaca dengan izhar. Adapun yang sohir harus kita idghamkan. Jelas? Idrib. Idrib bi'asoka. Tidak idrib bi'asoka. Salah. Yang benar adalah idrib bi'asoka. Ini adalah mithlain. Mudah saja. Ketika dua huruf yang sama, makhraj dan sifatnya bertemu. Ketika yang huruf yang pertama sukun, yang kedua berharokat, kita sebut dengan saghir. Ketika dua-duanya berharokat, kita sebut dengan kabir, ketika yang pertama yang berharokat dan yang terakhir yang kedua yang sukun, maka ini disebut mutlaq. Maka yang disebut idgham cuma satu, yaitu yang shaghir saja. Ketika disebut idgham mutamatsilain, maka itu langsung tertuju ke yang shaghir. Karena yang mutlak dan yang kabir tidak dibaca idgham, melainkan izhar. Ar-Rahmanir Rahimina. Kemudian syaqqna, tidak kita buat syaqqna. Tidak syaqqna. Ya, tidak bisa. Syaqqna harus izhar. Ini mutamatsilain atau mitlain. Yang kedua adalah mutaqaribain. Kita baca matanya. Wa iyyakuna makhrajan taqaraba wa fi sifat ikhtalafa yulaqqaba. Ketika ada dua huruf sifat apa? Makhrajnya berdekatan, akan tetapi mereka beda sifatnya atau jauh beda sifatnya. Wa iyyakuna makhrajan taqaraba wa fi sifati ikhtalafa. Sedangkan dalam masalah sifat, dalam segi sifat mereka berbeda. Kalau dalam makhrajnya dekat, ini yang disebut dengan mutaqaribain. Mutaqaribain maknanya adalah dua yang saling berdekatan. Wa iyyakuna makhrajan taqaraba wa fi sifati ikhtalafa yulaqqaba. Yulaqqaba dilaqabkan atau disebut dengan mutaqaribain. Nyambung ke matan setelahnya, mutaqaribain, titik di situ. Contoh mutaqaribain seperti apa? Misalnya dal sama sin itu makhrajnya dekat. Dal sama sin. Dal di mana? Belakang gigi seri atas. Sedangkan sin? Gigi seri juga. Saya kurang hafal ini, ya. Kurang hafal. Nah, dal sama sin dekat. Ya, dal sama sin dekat sehingga sehingga dia masuk ke dalam kategori mutaqariban kalau saling berjumpa. Dal sama sin misalnya. Contoh di dalam Al-Qur'an ada kata-kata laqad sami'a. Ini awal dari surat apa? Apa yang akhwat? Mujadalah? Mujadalah atau mujadilah? Ya, mujadilah. Nah, laqad sami'a. Laqad sami'a. Ketika dal ini atau huruf yang pertama sukun, yang kedua berharokat tadi namanya apa? Namanya shaghir. Ya, ini semuanya berlaku untuk mutajinisain juga seperti itu. Ketika yang awal sukun, yang kedua berharokat, kita sebut dengan shaghir. Maka laqad sami'a adalah mutaqaribain shaghir. Lalu bacanya bagaimana? Cara membacanya diidghamkan. Diizharkan. Diizharkan. Contoh lain misalnya, kebalikannya. Atau zal bertemu dengan ta. Zal bertemu dengan ta. Seperti iz ta'tikum. Iz ta'tikum. Zal sama ta berdekatan. Bukankah begitu? Zal sama ta berdekatan makhrajnya. Tapi sifat mereka berbeda. Sifatnya berbeda. Sehingga ini disebut dengan mutaqaribain. Kalau seandainya zal tadi sukun, taknya berharokat, maka mutaqaribain, shaghir atau kabir? Shaghir. Karena awalnya huruf awal sukun, yang kedua berharokat. Apa contoh yang kabir? Bagaimana tadi yang kabir? Iya, ketika kedua hurufnya itu berharokat, contohnya adalah misalnya sin berjumpa dengan zai. Sin sama zai dekat makhrajnya. Sin, zai. Sama enggak makhraj sin sama zai? Zai. Sama? Makhraj dan sifat sama? Ah, tayyib. Berarti kita cari yang lain, misalnya dal sama zal. Beda. Bentar. Sin sama zai sama ya? Baik, ra' sama zai, ra' sama zai. Ra' sama zai beda. Iya, tapi dekat. Ra' sama zai dekat. Ra' sama zai dekat. Contohnya misalnya razaqakum. Razaqakum. Ra' ini berharakat, zai berharakat. Ini kita sebut dengan mutaqaribain. Ra' sama zai dekat makhrajnya, tapi sifatnya berbeda. Ya, dan dia sama-sama berharokat, maka kita sebut dengan kabir, mutaqaribain kabir. Contoh mutlak misalnya nun sama ta dekat, nun sama ta dekat kan? Nun sama ta. Walan tarda. Walan tarda. Walan tarda. Ini kita sebut dengan mutaqariban juga. Karena nun berdekatan makhrajnya dengan ta. Tetapi sifatnya berbeda. Dan awal... Afwan. Ta'ra. Oh, afwan. Ta sama ra. Ta sama ra. Ya. Ta sama ra itu berdekatan. Ya, makhrajnya berdekatan dan di awalnya atau ta-nya berharokat, ro-nya sukun tarba, maka ini disebut mutaqariban dekat. Mutaqariban baik dia saghir atau kabir atau mutlak tidak kita baca dengan idgham. Ini yang sahih riwayat Hafs yang sahih. Tidak kita baca dengan idgham walaupun ada sebagian ulama yang membolehkan, salah satunya adalah Syekh Jamzuri sendiri. Ingat antum mempelajari matan Syekh Jamzuri, maka beliau di dalam syarahnya mengatakan mutaqaribain ini boleh diidghamkan. Maka antum boleh membaca laqad sami'a, laqad sami'a. Boleh antum baca itta'tihim. Ya, ini menurut Syekh Jamzuri. Ya, tetapi banyak yang kita dapati yang paling kuat adalah di dalam riwayat Hafs. Mutaqariban tidak diidghamkan, melainkan dibaca dengan izhar. Karena di Syekh Jamzuri dalam syarahnya tidak menyebutkan apakah boleh idgham itu di riwayat Hafs atau riwayat yang lain. Ya? Jelas ya? Nanti bisa diulang kajinya, mungkin mendengar rekaman atau melihat videonya gitu. Kemudian kita masuk ke mutajanisain. Apa pula mutajanisain itu? Mutaqaribaini au yakuna ittafaqa fi makhrajin duna ittifaqi huqqiqa. Ittafaqa fi makhrajin. Ada dua huruf yang sama makhrajnya. Ya, dua huruf sama makhrajnya tapi sifatnya berbeda. Ya, sifatnya berbeda. Tetapi dua makhraj yang sama, sifatnya juga sama, yang mutaqariban dua huruf yang sama yang dekat makhrajnya tetapi beda sifatnya. Dan yang mutajanisain adalah dua huruf yang sama makhrajnya tetapi sifatnya adalah berbeda. Contohnya misalnya ba sama mim. Tampus ya. Ba sama mim. Ba sama mim satu makhraj. Ba dan mim satu makhraj dari mana? Dari syafatan, dua bibir ini. Ya. Satu makhraj, tapi sifatnya berbeda. Ya. Sifatnya berbeda. Maka ketika jumpa, contohnya dalam Al-Quran, mereka berjumpa. Dalam kata, irkab ma'ana. Irkab ma'ana. Ba berjumpa dengan mim. Huruf pertama adalah ba. Huruf kedua, mim. Ba-nya sukun. Mim-nya berharokat. Maka kita sebut apa? Kita sebut dengan kabir. Saghir. Ahsantum. Kita sebut dengan saghir. Ya. Maka saghir di dalam mutajanisain ini dibaca dengan idgham. Sehingga kita baca dengan irkam ma'ana. Irkam ma'ana. Tidak irkab ma'ana. Salah. Ya. Membacanya adalah irkam ma'ana. Contoh yang lain misalnya adalah apa? Ta sama to, ahsantum. Ta sama to adalah satu makhraj, tetapi sifatnya berbeda. Contohnya di dalam Al-Quran, amanat to, amanat, tidak kita baca amanat to ifatun, tidak, tetapi taknya masuk ke dalam to, kita idghamkan amanat to, taknya tidak terbaca lagi amanat to, ini disebut mutajanisain karena tak sama to satu makhraj sifatnya berbeda dan taknya sukun to-nya berharokat, maka kita sebut idgham mutajanisain saghir. Ananato. Atau kebalikannya. To bertemu dengan ta. To bertemu dengan ta. Di dalam Al-Quran disebutkan apa? Ada? Enggak ada. Yang ada adalah ta sama dal. Ya, ta sama dal. Ta sama dal satu makhraj. Ya. Ini yang mungkin yang lebih paham tentang makhraj. Saya kurang hafal. Amanat, ta sama dal. Contohnya dalam Al-Quran, ujibat da'watukuma. Ujibat, ntar ya. Nah, ketika Nabi Musa udah kewalahan melawan Fir'aun, sehingga beliau mengatakan Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli harun akhi, jadikan penolong bagiku satu orang saja kakakku yaitu Harun, Nabi Harun alaihi salam, sebagai penguat dakwahku ini. Kemudian mereka berdoa, Allah mengatakan ujibat da'watukuma, telah dikabul, telah diijabahkan doa kalian berdua. Maka dari sini ulama berpendapat dibolehnya satu orang berdoa dan satu yang lain mengaminkan. Ya, tapi di tempat-tempat yang tidak dilarang. Ya. Karena Allah mengatakan ujibat da'watukuma. Padahal dalam Al-Quran disebutkan Musa yang berdoa. Berarti Harun mengaminkan. Sehingga Allah mengatakan ujibat da'watukuma. Baik. Hukumnya. Tak. Ya. Tak di sini sama dal satu makhraj. Ya. Keluarnya dari mana? Punggung ujung lidah menyentuh dinding gigi seri atas. Satu makhraj mereka. Yang taknya sukun, dalnya berharokat, maka disebut saghir. Cara bacanya gimana? Idgham. Taknya masuk ke dal. Sehingga tandanya di dalam Al-Quran ada tasdid di atas dal. Ujibat da'watukuma. Taknya tidak kita keluarkan hamatnya. Ujibat da'watukuma. Tidak. Ujibat da'watukuma. Ini adalah idgham mutajanisain saghir. Ya, kita cuma berikan beberapa contoh saja. Ada yang kabir. Dua-duanya berharokat. Misalnya, sin sama zai tadi satu. Satu makhraj ya. Sin sama zai satu makhraj. Ada mereka ini bertemu di dalam Al-Quran. sinnya berharokat, zainya juga berharokat. Wa idzan nufusu zuwijat. Wa idzan nufusu zuwijat. Sin berharokat dhammah, zainya juga berharokat dhammah. Sehingga ini disebut mutajanisain, tetapi tidak dibaca idgham. Maka kita sebut juga mutajanisain, tetapi tidak idgham. Ya, tidak kita sebut idgham mutajanisain, tapi mutajanisain kabir. Wa idzan nufusu zuwijat. Di surat apa? Hah? Antum sudah dapat ya? Ahsantum. Barakallahu fiik. Naam. Ini kabir. Yang mutlak tadi seperti apa? Yang awalnya yang berharokat, yang keduanya sukun. Contohnya adalah tak sama dal satu makhraj, betul ya? Tak sama dal satu makhraj. Yang tadi shaghir, taknya bersukun, taknya sukun, dalnya berharokat. Di dalam Al-Qur'an juga ada tak sama dal bertemu, tetapi yang pertamanya, ya, yang taknya berharokat, tetapi dalnya yang sukun. Contohnya adalah atad'una. Atad'una. Tak bertemu dengan dal. Taknya berharokat, dalnya sukun. Ini kita sebut dengan mutajanisain. Karena dua huruf yang sama makhrajnya bertemu, sifatnya berbeda. Akan tetapi yang pertamanya berharokat, yang keduanya sukun. Maka kita sebut ini adalah mutajanisain mutlak. Tidak kita baca dengan idgham, melainkan kita baca dengan izhar. Selesai pembahasan kita. Insyaallah nanti ketika untuk mengkaji banyak contoh, nanti saya akan tuliskan ringkasan, nanti dikopikan dan dibagikan insyaallah di akhir daurah untuk mengulang kajinya. Baik, berarti dari muslain, mutaqaribain, mutajanisain yang dibaca idgham apa-apa saja? Muslain saghir. Mislain kabir? Enggak. Mislain mutlak? Tidak. Kemudian mutaqaribain ada yang dibaca dengan idgham? Tidak ada satupun. Saghir, kabir atau mutlak tidak kita baca dengan idgham. Maka jangan sebut-sebut idgham mutaqaribain. Cukup kita sebut dengan mutaqaribain. Mutaqaribain saghir, kabir sama mutlak. Kemudian di mutajanisain, yang mana yang kita baca dengan idgham? Saghir saja. Jadi idgham mutajanisain saghir ini betul. Tetapi idgham mutajanisain kabir salah. Karena kabir tidak dibaca dengan idgham, begitu juga mutlak. Ada yang bertanya? Sebelum saya yang bertanya. Naam. Afan, saya tidak mendengarkan tadi. Hilang. Ada nggak ciri-ciri khusus? Kita kan dulu yang nggak tahu makhluk. Iya. Mana yang makhluk yang berdekatan, mana yang sifatnya berdekatan? Kira-kira ada nggak huruf-hurufnya ataupun ciri-cirinya? Taib. 6. Su'alun jamil. Pertanyaan yang bagus, yang membutuhkan satu pembahasan tambahan, yaitu insyaallah besok di permulaan materi kita, kita akan tuliskan huruf hijaiyah 28 sesuai dengan makhrajnya. Makhraj ada 17 sebagaimana yang dijelaskan oleh pakar tajwid, ulama tajwid yang dijadikan rujukan satu lagi selain Syekh Jamzuri, yaitu Syekh Al-Jazari, Ibnul Jazari. Dalam matanya yang terkenal dengan matan Jazariyah, kata dia makharijul hurufi 17 ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Makhraj huruf itu ada 17 sebagaimana yang telah dipilih oleh mereka-mereka ya, ahlinya gitu. 17. Nanti insyaallah yang 17 ini yang sudah ada apa namanya? Bagian-bagiannya. Pokoknya semuanya ada 5. Ya. Pokoknya 5, insyaallah besok kita tuliskan sehingga antum tahu mana yang sama makhrajnya, mana yang berdekatan, ya, sehingga antum tahu ini. Begitu juga sifat, nanti kita tuliskan sifat itu ada berapa? Ya, besok kita akan jelaskan sifat ada berapa. Salah satunya sifatnya misalnya tebal. Apa saja huruf-huruf yang tebal. Sifat hamas. Huruf-huruf yang keluar dari hamas itu apa-apa saja. Hamas seperti tak tadi yang ada. Ujibat. Ya. Huruf-huruf hamas terkumpul dalam kalimat fahasahu syakhsun zakat. Fa, ha, ta, shin, kha, sat, shin, kaf, ta. Jazakumullahu khairan. Naam. Kita pertanyaan, buka pertanyaan. Atau kita sholat. Naam, kita sholat ya. Sholat dengan khusyuk, jadikan sholat sebagai penyejuk hati antum. Sebagaimana Rasulullah meminta kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis-shalah. Wahai Bilal, istirahatkan kami ya. Refreshkan kami dengan sholat. Kemudian Rasul juga mengatakan, ju'ilat as-shalah, ju'ilat qurrata aini fis-shalah. Dijadikan penyejuk hatiku di dalam sholat. Ya. Jangan jadikan sholat sebagai pengingat antum. Karena kebanyakan ketika sholat ingat yang barang hilang tadi pagi, ketika sholat timbul. Ya. Jangan jadikan seperti itu khusyuk. Ya. Khusyuk seakan-akan antum bertemu dengan Allah. Sebagaimana Allah berfirman, Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Ya, orang-orang yang mengira, menyangka, ya, seakan-akan mereka berjumpa dengan Tuhannya. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita ingatkan besok ada tabligh akbar di Masjid Arafah. Begitu juga malamnya di sini ada kajian rutin kita. Matan usul sunnah. Usul sunnah punya Imam Ahmad bin Hanbal bersama Ustaz Hani, Abu Hani Sulaiman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.